Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'an wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qūlu qawlan sadīda yuslih lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum wa man yuti' illaha wa rasūlahu faqad faza fawzan 'azīma. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadīth kitabullah وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحواد أزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Hari ini malam Ahad tanggal 4 Jumatul Awal 1442 Hijriah atau tanggal 19 Desember 2020 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Al-Manzhumah Al-Bakuniyah di Mustalah Hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bakuni yang meninggal tahun 1080 tentu, dan diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah. Dan kita sampai dalam pembahasan tentang apa? Mabahitsu hadisiyah, pembahasan-pembahasan tentang hadis. Ini di halaman 40. المبحث الأول تنقسم الأخبار المنقولة إلينا إلى ثلاثة أقسام: الحديث وهو يختص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني الأثر وهو يختص بما أضيف إلى من دونه إلى من دونه من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم أو من بعدهم. الخبر وهو يعم الحديث والأثر، ولا يطلق الأثر على المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مقيدا، مثل أن يقال وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما عند الإطلاق فهو ما أضيف إلى الصحابي فمن دونه فمن دونه. نعم. Yang pertama di sini kita ulangi. المبحث الأول. Pembahasan yang pertama. تنقسم الأخبار المنقولة إلينا إلى ثلاثة أقسام. Khabar yang dinukilkan kepada kita terbagi menjadi tiga bagian. إلى ثلاثة أقسام. Tiga macam, tiga bagian. Yang pertama الحديث. Khabar itu maksudnya apa? Khabar dari Rasulullah SAW kepada kita itu bisa menjadi tiga macam. Yang pertama adalah al-hadithu. Yang pertama apa? Al-hadithu. Wahwa, ya, di sini paling enaknya bukan yakhtasu tapi yukhtasu. Ya. Wahwa yukhtasu bima udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah yukhtasu, yang dikhususkan. Bima, terhadap apa-apa. Bima udhifa, yang disandarkan. Terhadap apa-apa yang disandarkan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ulangi. Al-hadithu, ya, Jadi al-hadis di sini wa wa yukhtassu bima udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah yukhtassu yang dikhususkan bima dengan apa-apa atau terhadap apa-apa udhifa yang dinisbatkan yang disandarkan. Yang disandarkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-atharu wa huwa yukhtassu bima udhifa ila man dunahu min as-sahabati aw at-tabi'in aw man ba'dahum. Jadi yang kedua adalah al-athar. Al-atharu. Al-atharu di sini. Al-atharu. Wa huwa yukhtassu bima udhifa ila man dunahu min as-sahabati aw at-tabi'in aw man ba'dahum. Asar ini adalah dikhususkan dengan apa yang disandarkan kepada selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hu di sini kepada siapa? Min ila man dunahu, kepada orang yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu asar. Min as-sahabati, baik dari para sahabat, aw tabi'in atau tabi'in, aw man ba'dahum, atau orang yang sepeninggalnya, sepeninggal mereka, sepeninggal sahabat, sepeninggal tabi'in. Paham di sini? Yang ketiga adalah al-khabaru. Al-khabaru wa huwa ya'ammul haditha wal athara. Ya, yang ketiga dia adalah al-khabar. Wa huwa ya'ammu, dia itu mencakup al-haditha wal-athara. Hadis dan athar. Jadi ketiga al-khabar itu mencakup poin yang pertama dan yang kedua. Maksudnya seperti itu. Paham saya di sini? Wala yutlaqul atharu. Wala yutlaqul atharu alal marfu'i linnabi sallallahu alaihi wasallam illa muqayyadan. Mislu an yuqala wa fil athari anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma inda itlaqi fawa ma udhifa ila sahabiyyi faman dunahu. Faman dunahu. Wala yutlaku, tidak dimutlakkan kata al-atharu. Jadi satu kata al-atharu itu tidak dimutlakkan alal marfu'i li Nabi SAW, terhadap Nabi SAW, illa muqayyadan, kecuali muqayyad, dikaitkan. Jadi kalau tadi di sini tidak dijadikan umum, al-athar itu tidak dijadikan umum terhadap, hanya berlaku untuk Nabi SAW saja. Tapi al-athar di sini bisa ada pengkaitnya. Artinya apa? Harus muqayyad, harus ada kaitannya, dikaitkan. Ya, muqayyadan, dikaitkan. Mithlu an yuqal, seperti dikatakan, wa fil athari an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma indal itlaqi, namun jika hanya dimutlakkan saja, fa wa ma udhifa ila sahabi faman dunahu, maka itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada para sahabat dan yang sepeninggalnya. Paham sampai di sini? Nah, itu tentang perbedaan antara apa? Al-hadis, al-athar, wal-khabar. Nah, sehingga di sini bukan berarti bahwasanya apa? Orang ketika hasaltu al-khabar, apakah sama dengan hasaltu ala al-hadith, hasaltu ala al-athar? Gimana menurut Anda? Tidak? Kenapa alasannya? Ayo. Itu benar. Tapi di sini al-khabar itu adalah lebih umum. Lebih umum dari hadis dan athar. Ya. Makanya khabar min totalnya ahsal tu khabar min Rasulillah sallallahu alaihi, berarti itu hadis ya. Jadi atau apa hasal tu ala al khabar min ashabi, oh berarti itu asar. Paham sampai di sini? Itu penggunaannya. Jadi kalau khabar kemudian tambahkan disandarkan kepada yang spesifik lagi, khabar min Rasulullah SAW atau khabar min sahabah ya. Kalau khabar min Rasulullah SAW berarti itu apa? Hadis. Tapi kalau khabar min ya minas sahabi atau minas sahabati, ini maka sebutannya apa? Asar. Paham sampai di sini? Ayo. Sedangkan khabar itu jauh lebih umum, takupannya jauh lebih umum. Maka dikatakan wala yutlaqul atharu 'alal marfu' di Nabi SAW. Itu tidak dimutlakkan kata al-athar ini hanya berlaku untuk Nabi SAW. Tidak. Melainkan juga harus ada pengkaitnya, harus ada yang apa? Di situ muqayyadan, dikaitkan, ada faktor pengaitnya. Ya. Contohnya mithlu an yuqal, contohnya dikatakan wa fil athari an Nabi SAW. Yaitu dari asar, ada di dalam asar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu hadis. Wa amma indal itlaq. Namun secara mutlaknya, secara umumnya berlakunya ini khabar. Ini berlakunya untuk sahabi. Dimutlakkan, disandarkan kepada sahabat. Alhamdulillah. Nah. Sekarang kita masuk pada al-mabhatsu tsani. Ahwalu talaqi salasatun. Al-mabhas tsani. Mabhas yang kedua. Ahwalu talaqi salasatun. An yusarriha bis-sima'i aw an yusarriha bis-sama'i minhu. An yusarriha bis-sama'i minhu. Jadi an yusarriha bis-sama'i minhu. Yang kedua, tsani an yasbuta luqiyuhu bihi duna as-sama'i minhu. An yakuna, yang thalith, yang ketiga, an yakuna mu'asiran lahu walakin lam yasbut annahu laqiyahu.